Lagu subuh. Pukul satu dini hari, jalan-jalan sepi, lampu-lampu mati. Si Sarip tukang beca cemberut sendiri. Oh, kesal menunggu pagi. Nyi Salamah terbangun, tertawa nyaring sekali lalu menggeliat-geli di warung kopi. Konon katanya Nyi Salamah mimpi pantat dijilatin sapi. Geli. Lalu membuat secangkir kopi karena angin malam yang dingin menusuk sendi. Pukul setengah dua datang ibu tua renta penjual serabi gula. Menggendong harapan pasti habis jam 6 pagi nanti. Sementara aku bingung karena hati bertanya jam berapa dia tidurnya. Ku tanya dan ku coba tanya. Bukan jawab yang ku dapat tapi keluh yang ku dengar. Ibu-ibu tua renta penjual serabi gula berkata seada-ada. Saya sulit istirahat. Hidup seperti celaka. Di kota rasa tersiksa namun tak ada pilihan. Karena di kampung menantu ditembak mati. Akhir dari saling maki dan awal dari main ceki. Sawah jadi terbengkalai dan anak-anak tak tahu kemana pergi. Perlahan-lahan ditiupnya api. Dan di raut wajahnya yang pasti nampak jelas. Kampung yang aman menjadi impian sepanjang hari. Pukul dua dini hari jalan-jalan makin sepi. Mobil pun hanya lewat sekali-kali. Kang Yayat bekerja malam, pulang berjalan sendiri. Ingin sekali bisa menggendong bayi di siang hari. Dan rindu sungguh bercanda dengan anak-anak sendiri. Sembari nguap dan ngantuk membawa sate sepincuk dan nasi beras merah yang sejuk. Pukul setengah tiga Mang Atip berbaju batik kembang-kembang biru mirip seragam korpri. Berangkat kerja dan mampir di warung kopi di simpang jalan yang sepi. Menggigil tangan meronta hati yang sungguh masih ingin sekali kuat-kuat memeluk istri. Lalu datang Mang Dudung berkerudung sarung sesak nafas batuk-batuk lantaran sakit paru-paru. Ditambah lagi kena angin dingin malam musim kemarau yang menggelitik hati masih ingin mendekap lagi sang istri. Karena hidup hanya pengembaraan, dan dalam pengembaraan apapun bisa berlangsung. Pukul tiga dini hari mulai ramai di mata. Mang Idrus pergi belanja dengan sepeda ban tua. Lampunya kelak-kelik melukiskan hati yang bingung karena warung tak mendatangkan untung. Hanya capek dan lelah, hanya sumpah dan serapah dagangan sulit dijual karena harga semakin mahal. Ya, Mang Idrus bingung mempertahankan diri yang terjepit sementara hati sudah terlanjur dan percaya bahwa dunia sudah tua. Pukul 4 dini hari, aku tertidur dan luput dari mimpi. Tidak tahu lagi apa yang terjadi di simpang jalan sepi. Aku tertidur dan luput dari mimpi. Tak tahu lagi apa yang terjadi di simpang jalan sepi. Aku tertidur dan luput dari mimpi.